Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim pengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesering mungkin, semaksimal dan sebanyak-banyaknya memanfaatkan waktu untuk membaca perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjadi salah satu parameter keseriusan kita di dalam berislam. Sebab kita tidak akan mungkin bisa memahami Islam ini sebagaimana mestinya tanpa mempelajari seperti apakah perkembangan Islam itu diajarkan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini, rasa-rasanya semakin kuat dorongan untuk membaca kembali sejarah dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhibur, agar semangat kita terus terjaga, dan lebih dari itu semua agar kita bisa mencontoh dan meneladani seperti apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyiarkan agama Islam. Tanpa membaca sejarah hidup Nabi, tanpa membaca dan melaah sirah nabawiyah, sekali lagi tidak akan mungkin kita bisa meresapi dan menghayati hakikat dan arti Islam yang sesungguhnya. Kita tidak bisa lepas dari sejarah. Kita tidak boleh meninggalkan catatan-catatan yang telah termaktub di dalam tarikh Islam. Di dalam tarikh Islam, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan satu persatu secara bertahap? Bukankah salah satu hikmahnya agar kita menyadari bahwa dakwah Islam itu harus melewati beberapa tahapan, agar kita sadar bahwa Islam ini agar sampai kepada para pecintanya membutuhkan waktu dan proses, tidak dalam waktu instan serba jadi. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapkanlah dari waktu yang kita punya, pilihkanlah dari sekian banyak kesempatan kita bisa bernafas sesaat saja, setengah jam, seperempat jam, atau katakan 10 menit. Buatlah rutin setiap hari. Kalau tidak dapat dirutinkan, paling tidak sesering mungkin kita membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pernah bosan untuk membaca sejarah hidup Nabi. Tidak ada kamus jenuh. Tidak ada kamus jenuh dalam keseharian kita untuk mengulang-ulang membaca dan melaah perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin sering kita membaca sejarah Nabi Muhammad, tentu akan semakin besar rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita menelaah tarikh, tentu akan semakin kuat kecintaan kita kepada agama Islam, agama yang diturunkan Allah Jalla wa'ala, agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bahkan bisa disebut besar kecilnya cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tergantung dengan banyak sedikitnya kita membaca, menelaah dan mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin bertanya seberapakah besar rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, jawabannya bisa kita tentukan sendiri-sendiri. Masing-masing kita sesungguhnya bisa menakar seberapakah kadar cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menjawabnya adalah dengan mengevaluasi sampai hari ini, sampai sejauh ini, apakah kita sudah cukup untuk memahami dan menguasai sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak keliru jalan melalui meja ini. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk memiliki semangat memupuk dan menjaga semangat untuk membaca, terus membaca sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun telah selesai dari awal hingga akhir, walaupun dia telah membaca dari lembaran pertama tentang asal usul suku Quraisy sampai lembaran terakhir yang bercerita tentang detik-detik terakhir meninggalnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, itu sudah dia baca semua. Tetapi tidak ada alasan bagi dia untuk kemudian berhenti. Mestinya dia kembali lagi untuk membaca dari awal. Sebab semua persoalan dan problem yang kita hadapi dalam kehidupan ini pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya di sela-sela lembar-lembar sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Termasuk tekad dan keinginan kita untuk menyentuh hati. Sentuhlah hatinya. Yang jelas, benarlah firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranil Karim, di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, teladan, contoh, permisalan yang harus kita ikuti. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala-galanya, dalam urusan ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah teladan terbaik, contoh yang sempurna di dalam kita beribadah kepada Allah. Semua yang beliau lakukan berusaha kita ikuti. Apapun yang tidak beliau lakukan, terkait dengan pelaksanaan ibadah, jangan sekali-kali untuk melakukannya. Kalau memang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah, berinteraksi antar sesama, baik sesama kaum muslimin sampai pun kepada mereka yang kafir di luar wilayah Islam. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memandang dunia, menilai hakikat dunia pun sama. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berdakwah, keikhlasan dan kesabaran serta kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam itu pun harus dijadikan sebagai teladan yang pertama dan utama saat kita berdakwah, menyampaikan syiar-syiar Islam. Sekali lagi, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada contoh terbaik, teladan sempurna pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua, untuk kita, untuk umatnya. Termasuk sentuhlah hatinya. Ada sekian banyak peristiwa dan momen penting di dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang paling mampu untuk mengambil hati orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu menaklukkan kekerasan hati para pembenci dan penentangnya ba'dallahi jalla wa ala, tentu dengan seizin dan di bawah kehendak kuasa Allah azza wa jalla. Tetapi cara dan langkah yang beliau gunakan dan beliau pilih benar-benar bisa memukau hati, sungguh-sungguh bisa melembutkan hati. Bahkan orang yang paling membenci dan paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya luluh cair karena kesabaran dan ketulusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita masih mengingat. Tentu kita masih mengingat dengan membaca sejarah betapa keras, kencang dan kuatnya permusuhan serta kebencian orang-orang Quraisy di awal-awal Islam. Bukan hanya mengancam, bahkan sampai pada tindakan fisik. Mereka membunuh sebagian sahabat Nabi. Mereka melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memasang duri di jalan yang biasa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cemoohan, cacian, isu, sebutan-sebutan dan gelar-gelar buruk yang mereka sematkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengusiran sampai pada puncak-puncaknya, sekian banyak keluarga besar dari kalangan Quraisy, suku-suku yang tersebar di kota Mekah, mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengiring anak muda yang gagah berani, memiliki kekuatan di atas kemampuan rata-rata. Mereka bentuk tim pembunuh dengan rencana pada waktu yang bersamaan, pada satu kesempatan mengayunkan pedang menusuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Sebuah rencana jahat. Lalu Allah azza wa jalla menyelamatkan Nabi. Malam itu beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk berhijrah. Setibanya di kota Madinah, belum cukup dan belum selesai usaha dan upaya orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua langkah dipakai, semua cara digunakan untuk meluapkan kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai pecah beberapa kali peperangan dan pertempuran antara kaum muslimin, para sahabat Nabi dengan orang-orang Quraisy. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan beberapa perang yang lainnya dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Jelas sekali permusuhan dan kebencian orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun seperti yang dikatakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Al, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yajzi as-sayyi'ata bis-sayyi'ah. Nabi Muhammad tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Peristiwa Fathu Makkah menaklukkan kota Mekah dengan cara damai sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Peristiwa bersejarah, peristiwa besar ini ketika tidak ada sedikit pun perlawanan yang bisa ditunjukkan oleh orang-orang kafir Quraisy, ketika para sahabat yang dipimpin Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Mekah dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, dari dataran tingginya, dari dataran rendahnya, setiap pintu dan jalan menuju Mekah ada pasukan Islam datang bersama. Mekah betul-betul dikuasai dan jatuh di pangkuan umat Islam. Bayangkan apa yang dibayangkan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Cobalah berpikir tentang apa yang mereka pikirkan, yang dipikirkan orang-orang Quraisy saat itu. Dengan cara berpikir mereka, berpikirlah seperti cara berpikir mereka saat itu. Marilah membayangkan seperti cara mereka membayangkan saat itu. Cara berpikir orang-orang jahiliyah, cara berpikir orang-orang jahiliyah, cara mereka membayangkan saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjatuhkan sanksi dan hukuman berat kepada mereka. Ini kan cara berpikir jahiliyah. Mereka membayangkan Nabi Muhammad akan melakukan aksi balas dendam setelah sekian lama. Nah, setelah sekian lama ya, hampir 20 tahun lamanya, hampir 20 tahun lamanya mereka membenci, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang mereka bayangkan, oh ini kesempatan Muhammad akan membalas, Muhammad akan meluapkan dendamnya. Tetapi subhanallah, inilah kelebihan dan kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik hati, menyentuh hati orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Pada saat mereka merasa takut dan cemas tentang hukuman apa yang harus mereka jalani keesokan harinya, pada saat mereka membayang-bayangkan kira-kira seberapakah sadis dan kejamnya pasukan Islam kepada mereka, pada saat mereka berpikir yang demikian, Nabi Muhammad kumpulkan mereka di tempat yang luas, di salah satu halaman kota Mekah. Nabi Muhammad kumpulkan mereka, orang-orang kafir Quraisy berjalan tertunduk wajah dan mukanya, tertunduk kepalanya, berkumpul di satu tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dan berpidato di hadapan mereka semua. Sambil mereka mengira-ngira hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat pintarnya dan begitu tinggi kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan bimbingan dan wahyu dari Allah jalla wa ala. Nabi alaihi salatu wasallam justru menyatakan izhabu fa antum muttalaqo, silakan pergi, tinggalkan tempat ini dengan aman damai. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan diganggu. Silakan pergi, hidup kalian bebas. Hidup kalian bebas. Ini pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan yang tulus. Pernyataan yang tulus. Bukan untuk menggoda, bukan untuk mempermainkan, tapi pernyataan tulus dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Idhabu fa antumut tulaqa. Silakan pergi, kalian bebas. Masing-masing mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan untuk beraktivitas seperti biasa. Padahal sebelumnya kan mereka membayangkan hukumannya apa ini, sanksi yang akan Muhammad jatuhkan apa ya. Sudah membayangkan yang buruk-buruk, membayangkan yang jelek-jelek, tetapi justru Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan pernyataan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka bayangkan. Idhabu fa antumut tulaqa. Silakan pergi, karena kalian semua bebas. Tidak ada satupun di antara mereka yang dihukum, kecuali memang ada beberapa orang yang dikecualikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kalian temukan, bunuh mereka, karena mereka adalah tokoh-tokoh kekafiran. Karena mereka berulang kali menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sebagiannya yang kemudian menyatakan taubat dan berislam tetap diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat Ikrimah ibnu Abi Jahlin radhiyallahu ta'ala. Seolah-olah mereka telah mendapatkan karunia dan anugerah yang tidak disangka-sangka. Dibiarkan pergi, pulang, bebas, merdeka, tanpa ada hukuman dan tanpa ada sanksi, yang justru membuat mereka terharu, terkesan, tersentuh hatinya. Keputusan dan pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhabu fa antumut tulaqa, menjadi sebab mereka masuk Islam, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad memaafkan mereka. Nabi Muhammad memaafkan mereka. Bukan sekali ini saja. Bukan sekali ini saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan maaf, dan permintaan maaf tersebut membuat mereka yang diberi maaf masuk Islam. Bukan sekali ini saja, tetapi ada sekian banyak momen. Ada beberapa peristiwa di dalam sejarah hidup Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memberikan maaf, dan dengan maaf itu akhirnya membuat mereka masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Tadi dalam perjalanan hijrah ke Madinah, ketika salah satu penunggang kuda andalan kafir, ahli pencari jejak, pemberani yang bernama Suratah bin Malik, ahli pencari jejak, tim pemburu dan tim pengejar, untuk mendapatkan iming-iming hadiah dari orang-orang Quraisy, siapapun yang bisa menemukan Muhammad, bahkan walaupun hanya memberikan informasi di manakah keberadaannya, walaupun sedikit saja akan mendapatkan hadiah, berburu hadiah. Suratah dengan kemampuannya mencari jejak berhasil membuntuti dan menemukan jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW. Hatinya sudah berbunga-bunga, pikirannya sudah melayang kepada hadiah besar yang akan dia dapatkan dari orang-orang Quraisy. Tapi masih dalam jarak panjang, Allah Jalla wa'ala menentukan kaki-kaki kuda yang ditunggangi Suratah terperosok masuk ke dalam padang pasir yang kemudian tidak bisa digerakkan. Terkunci di sana. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menoleh melihat ke belakang. Betapa takut dan gemetarnya Suratah. Karena itu di luar kebiasaannya. Sesuatu yang terjadi di luar akal sehat manusia. Secara logika tidak mungkin dalam keadaan cepat kali pasir yang sebenarnya keras dan bisa dijadikan landasan pacu ketika menunggang kuda, tiba-tiba lembek. Nabi SAW mendatanginya. Padahal lihat niatan Suraqah tadi, ingin menangkap, membunuh kalau bisa Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nabi Muhammad dalam posisi seperti ini ingin membalas, melihat musuhnya yang sudah takut dan gemetaran. Sekuat apapun kita dalam posisi takut, hilang kekuatan itu. Seberapapun banyaknya harta yang kita punya, dalam keadaan cemas dan khawatir, harta itu tidak berguna. Nah, maka siksa yang paling berat sesungguhnya adalah rasa takut. Rasa takut. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, "Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan munculnya rasa takut di hati musuh. Padahal perjalanan untuk bertemu dengan mereka masih sebulan lagi. Jadi perjalanan normal satu bulan, musuh-musuh Islam yang sudah mendengar nama Nabi Muhammad itu sudah takut. Rasa takut itu kemudian membuat grogi, rasa ingin berlari, dan seterusnya. Suraqah dalam posisi seperti itu takut, Nabi SAW justru memaafkannya. Justru memaafkannya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan janji, "Kelak wahai Suraqah, kalau umurmu masih panjang, engkau akan melihat perbendaharaan kerajaan Persia. Dan engkau akan menggunakan salah satu mahkotanya." Dan itu dipegang betul oleh sahabat Suraqah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian dengan sebab Nabi Muhammad SAW memaafkannya, Suraqah pun masuk Islam radhiyallahu ta'ala. Ini cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyentuh hati musuh-musuhnya. Lihat, orang yang paling memusuhi Nabi berbalik menjadi pembela dan pendukung sejati. Suraqah kembali bertemu dengan tim-tim pemburu dan pencari jejak lainnya. Kata Suraqah, "Kafaitukum." Kata Suraqah, "Kafaitukum. Sudah cukup saya. Kalian tidak perlu cari ke arah sini. Sudah saya cari, enggak ada." Dan mereka tidak meragukan kemampuan Suraqah. Bahkan mereka menyadari kemampuan Suraqah ada di atas kemampuan mereka dalam mencari jejak. Jadi mereka percaya saja, oh, enggak perlu dicari. Dilakukan Suraqah untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini cara dan langkah yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyentuh hati musuhnya. Sumamah bin Qusal, tokoh kekafiran dari wilayah Yamamah, yang kemudian berhasil tertangkap oleh salah satu regu patroli umat Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika itu. Suraqah ditangkap, diikat, dibawa untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tokoh kekafiran, bukan orang kecil, bukan orang sembarangan. Sekian lama menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah tertangkap, tidak berdaya, lemah, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Nabi? Membalas dendam? Tidak. Menjatuhkan hukuman fisik? Tidak. Menyiksa? Juga tidak. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam justru memerintahkan para sahabat untuk mengikatnya secara baik-baik di salah satu tiang Masjid Nabawi. 3 hari 3 malam. Sumamah bin Qusal diberi kesempatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat, mendengar, menyaksikan secara langsung seperti apakah kehidupan kaum muslimin, salat mereka, interaksi antar mereka, mendengar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pelayanan yang terbaik, bukan layaknya seorang musuh tetapi seorang tamu agung. Makanan minuman spesial dihidangkan dan disajikan, apapun keperluannya disiapkan selama 3 hari 3 malam. Tak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi dan menjenguknya, bertanya, apa kabarmu? Ini kan kebaikan, ketulusan, kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada musuh sekalipun. Kepada musuh sekalipun. Hasilnya, setelah 3 hari Nabi SAW perintahkan, "Atliku, lepaskan dia. Biarkan dia bebas. Dipersilakan pulang ke kampungnya." Padahal posisi dia sebagai musuh. Tapi oleh Nabi SAW dibiarkan berpikir. Karena Nabi mengerti dan memahami betul bahwa orang semacam Humamah ini pasti akal sehatnya masih berjalan. Logikanya masih berlaku. Dan memang benar keputusan dari Nabi SAW. Setelah ikatannya dilepas, Humamah kemudian mandi. Setelah mandi bersih, beliau menemui Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Hadis riwayat Muslim. "Saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah." Bahkan Humamah ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu negeri yang paling aku benci adalah negeri tempat engkau berdiri. Dulu wahai Rasulullah, wajah yang paling aku benci adalah wajahmu. Tetapi mulai hari ini wahai Rasulullah, negeri yang paling aku cintai adalah negeri tempat engkau berada. Wajah yang paling aku cintai adalah wajah Anda." Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat, kebencian berubah menjadi cinta. Permusuhan berubah menjadi kasih sayang. Permusuhan jadi sebuah kasih sayang. Apa sebabnya? Langkah yang dilakukan Nabi SAW untuk benar-benar menyentuh hati Humamah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah Islam ke penduduk Taif, beberapa puluh kilometer, bahkan lebih dari 100 kilometer dari pusat kota Mekah, beliau berdakwah sampai di sana dengan harapan penduduk Taif menerima dan mendukung dakwah Islam. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya mereka menerima, justru mereka menentang. Bukannya mereka menyambut kedatangan Nabi, malah mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul-betul diusir. Malaikat penjaga gunung, karena cemburunya kepada Nabi alaihi sallallahu wasallam, kekasih Allah, hamba yang disayangi oleh Allah jalla wa ala, disakiti oleh manusia, malaikat gunung pun cemburu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada penduduk Taif untuk menghukum dan menyiksa mereka atas sikap mereka sendiri yang mengusir Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam." Tetapi lihat ketulusan, keikhlasan, kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam justru meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, "Allahumma hdihim fa'innahum qawmun la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk mereka, berikanlah hidayah untuk mereka, karena mereka ini orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengerti. Nabi alaihi salam menyatakan kepada malaikat penjaga gunung, "Jangan, la'allallah an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Wahai malaikat penjaga gunung, mudah-mudahan Allah nanti suatu saat akan mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, artinya anak-anak turunan mereka, nanti suatu saat orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan, kebencian yang ditujukan dan ditunjukkan oleh orang-orang Taif ketika itu tidak dibalas dengan kebencian, tetapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam dibalas dengan doa dan harapan. Doa dan harapan-harapan yang baik. Dan alhamdulillah terbukti benar pilihan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya orang-orang Taif pun mereka menerima Islam dan menjadi pendukung setia Islam. Bahkan di saat-saat ayyam riddah, hari-hari sebagian orang murtad sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang Taif termasuk mereka yang sabituna alal Islam. Mereka kokoh dan teguh di atas keislamannya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini beberapa peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang bisa kita baca di dalam sejarah. Yang bisa kita baca di dalam sejarah betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tulus, ikhlas, jujur, sabar, memiliki semangat yang kuat untuk menyampaikan Islam ini kepada umat. Betul-betul beliau ingin menyentuh hati dan memberikan kesan indah kepada musuh-musuhnya sekalipun. Kepada musuh-musuhnya sekalipun. Apalagi kepada mereka, para sahabat Nabi, mereka yang telah menyatakan Islam, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Walaupun baru masuk Islam, walaupun sudah menyatakan Islam, tetap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan perhatian serius kepada mereka dengan cara menyentuh hatinya, dengan cara-cara yang diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah jalla wa ala. Tadi setelah Fathu Makkah terjadi, orang-orang Quraisy yang dulunya kafir menyatakan Islam. Yang menyatakan Islam bukan hanya dari kalangan bawah, rakyat jelata, tetapi yang menyatakan Islam tokoh-tokohnya sekaligus, pimpinan, pembesar dan bangsawan Quraisy. Dalam hitungan beberapa hari, beberapa belas hari, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan pasukan Islam yang datang dari Madinah untuk menuju lembah Hunain. Karena di sana pasukan gabungan dari Hawazin, dari Ghatafan, Bani Bakr dan yang lain, Bani Sa'ad dan yang lainnya, ingin melakukan pertempuran terakhir melawan pasukan Islam. Nah, ini orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam juga ikut, termasuk tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ikut dalam barisan kaum muslimin. Perang terjadi, umat Islam berhasil menang dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Harta ghanimah, harta rampasan perang, demikian juga harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, oleh orang-orang kafir, itu jumlahnya luar biasa. Ribuan unta, belasan ribu unta, puluhan ribu ekor kambing, emas, perak, persenjataan, pakaian, kain, dan sekian banyak harta ditinggalkan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hati tokoh-tokoh Quraisy yang baru saja masuk Islam. Dibagi 100 ekor unta masing-masingnya. Hakim bin Hizam 100 ekor unta. Abu Dzubyan 100 ekor unta. Al-Aqra' bin Harith 100 ekor unta. Fulan 100 ekor unta, 100 ekor unta. Ini bukan jumlah sedikit, 100 ekor unta. Jumlah yang lumayan besar dan banyak saat itu, 100 ekor unta. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menarik dan menyentuh hati yang dulu mereka adalah musuh-musuhnya, yang dulu mereka adalah musuh-musuh. Walaupun kemudian ada sedikit pembicaraan di kalangan Ansar, di sebagian kecil anak-anak mudanya ada sedikit pembicaraan di belakang, membahas dan mempertanyakan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan siapa pembicaraan ini terjadi? Di kalangan sebagian kecil anak-anak muda kaum Ansar. Kata mereka, Rasulullah ini kalau sudah ketemu keluarganya sendiri kita dilupakan. Kan tadi bapak-bapak Quraisy itu kan masih terhitung keluarga Nabi. Nah, masih terhitung keluarga Nabi. Kata anak-anak muda sebagian kecil dari kalangan Ansar, ini Rasulullah kalau sudah ketemu keluarganya kita dilupakan. Nah, kalau pas perang kita yang dipanggil. Ini lihat pedang kita belum kering dari darah mereka. Tapi kalau sudah pembagian harta, mereka yang dikasih, kita enggak. Mereka yang dikasih, kita enggak. Ternyata pembicaraan kecil ini sampai juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Allah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terjadi dalam beberapa kesempatan. Allah yang kemudian memberitakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Dan pendidikan seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, perlu ditanamkan untuk kita dan untuk anak-anak kita sejak dini, secara kuat, betul-betul ditanamkan bahwa tidak ada satupun yang kita lakukan dan yang kita perbuat luput dari pengawasan Allah Jalla wa'ala. Ini yang harus ditanamkan. Mari kita belajar untuk bermuraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala, selalu merasa diawasi dan disaksikan oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita tidak bermudah-mudahan ketika melanggar syariat, sehingga kita tetap memiliki semangat untuk beribadah dan melaksanakan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Selalu diawasi. Nah, apapun yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan itu terkait dengan Islam, walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetap akhirnya Nabi Muhammad SAW mengetahuinya. Dan ini pun disadari oleh musuh-musuhnya. Orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, mereka yakin betul bahwa apa yang mereka lakukan itu pasti diketahui oleh Nabi SAW. Walaupun akhirnya karena faktor kesombongan dan keangkuhan mereka, mereka tidak ingin menyatakan Islam. Lihat di Bani Nadir, ketika mereka ingin membunuh Nabi SAW, Nabi datang ditemani beberapa sahabat untuk membicarakan tentang masalah diat, denda yang harus sama-sama ditanggung. Karena ada kasus pembunuhan tidak sengaja terjadi, Nabi Muhammad datang ke kampung Bani Nadir, orang-orang Yahudi, untuk membicarakan secara baik-baik besaran diat dan cara untuk melunasinya. Tetapi beberapa orang celaka di antara mereka justru berencana jahat dan buruk. Ayo, kesempatan baik, bunuh saja Muhammad mumpung dia dalam jumlah yang sedikit. Kesempatan. Lihat, salah satu di antara mereka, tokoh Yahudi mengatakan, jangan. Jangan. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan memberitahukan kepada dia apa yang akan kalian lakukan. Ini orang Yahudi sadar betul, yakin bahwa makar itu akan sampai juga ke telinga Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi tetap mereka tidak mengindahkan usulan dan teguran dari salah satu di antara mereka. Mereka tetap ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam yang akhirnya betul-betul diketahui oleh Nabi berdasarkan wahyu Allah Jalla wa'ala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad pulang ke Madinah sampai akhirnya terjadi pengungkungan Bani Nadir, kemudian pengusiran Bani Nadir. Tapi syahid yang penting dan perlu digarisbawahi, kita belajarlah menanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, dan kepada seluruh kaum muslimin bahwa tindak tanduk kita, ucapan kita, nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita yakini, semuanya tidak ada satupun yang luput dari pengawasan dan ilmu Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik istri-istrinya Sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhunna. Pada suatu malam ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha merasa kehilangan Nabi alaihi salatu wasallam, bangun di tengah malam gelap gulita, diraba-raba kemana perginya sang suami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari-cari tidak ada. Ibunda kita sendiri yang bercerita, terbakar cemburu, jangan-jangan ke rumah istrinya yang lain. Dicari oleh ibunda Aisyah, kemanakah perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cari sana, cari sana, cari sini, cari sana. Sampai akhirnya ternyata Nabi Muhammad justru sedang berdiri di pinggiran kuburan Baqi, mengingat akhirat untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang telah terkubur. Ibunda Aisyah ketika menyadari kesalahan ini, dan yang bercerita sekali lagi adalah ibunda Aisyah, ibunda kita, agar kita mau belajar seperti apa yang telah beliau lakukan. Melihat Rasulullah SAW seperti itu, ibunda Aisyah segera pulang ke rumah. Tetapi Nabi mengetahui keberadaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengikuti dari belakang. Karena Aisyah tidak ingin ketahuan radhiyallahu anha, agak berjalan cepat, bahkan setengah berlari. Nabi ikuti terus dari belakang sampai ke dalam rumah. Masih di tengah malam gelap gulita. Nafas ibunda Aisyah radhiyallahu anha tersengal-sengal, seperti orang yang tengah berlari. Nabi masuk bertanya, apa yang terjadi wahai Aisyah? Tidak terjadi apa-apa wahai Rasulullah. Kata Nabi, kamu cerita ataukah nanti Allah yang akan bercerita kepadamu? Ini pendidikan yang disampaikan Nabi Rasulullah. Mau cerita enggak? Kalau enggak nanti Allah lah yang beritahu. Barulah ibunda Aisyah menceritakan. Nah, peristiwa yang terjadi sebelumnya tadi, ini pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mari kita belajarlah bermuraqabah, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu tidak ada sedikit pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini tertanam dengan baik, tertanam dengan baik, maka kemakmuran, kesejahteraan, ketenteraman, ketenangan itu pasti bisa diraih dan bisa dirasakan, itu pasti. Karena masing-masing berbuat karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena takut ditangkap, bukan karena malu, bukan karena takut malu di hadapan orang banyak. Gak mau berbuat seperti itu, kenapa? Nanti kalau ketahuan malu, bisa membuat aib dan cacat pada keluarga saya. Bukan semata-mata itu, tetapi memang karena rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau hal ini sudah tertanam, kemaksiatan dan dosa itu akan bisa diminimalkan, akan bisa diminimalkan. Karena saat dia akan berbuat dosa, ketika dia akan melakukan sebuah tindakan maksiat, dia ingat, tidak akan mungkin luput dari pengawasan Allah Jalla wa'ala. Sekian banyak kasus pencurian, sekian banyak kasus perampokan, sekian banyak kasus pembunuhan, sudah direncanakan, diatur sedemikian rupa, sedetail-detailnya. Nah, sedetail-detailnya akhirnya terkuat juga, terungkap, terkuat dan terungkap, padahal sudah direncanakan begitu matang, tidak ada jejak sedikit pun menurut dia, tidak ada jejak sedikit pun menurut dia. Membunuh direncanakan sudah sejak sebulan dua bulan sebelumnya, menghilangkan sidik jarinya, menggunakan kaos tangan, alatnya pun demikian, tidak ada saksi, waktunya tepat, dan memang benar-benar tidak ada yang melihat dari kalangan manusia. Yang tahu hanya dia dan korbannya yang kemudian meninggal dunia. Hanya dua orang, bunuh, selesai, buang. Tidak ada satupun orang yang tahu. Sekian banyak kasus pembunuhan terjadi seperti itu. Akhirnya ketahuan juga siapa yang membunuh. Nah, ada unsur apa atau karena motif apa, tidak ada seorang pun yang tahu. Polisi tanya kerabatnya, keluarganya, tetangganya, semua mengatakan orangnya baik, tidak pernah bermusuhan. Nah, harta bendanya masih utuh, sehingga motif perampokan kecil, tidak ada. Barangnya utuh, dompetnya utuh, uangnya banyak, nggak ada apa-apanya. Dan masalah dengan keluarga enggak, masalah dengan teman kerja enggak, betul-betul nggak ada. Nah, masalah cinta dan asmara juga enggak. Terus apa? Siapa yang membunuhnya? Sekali lagi, bukti tidak ditemukan, saksi tidak ada. Tapi bagaimana Allah Jalla wa'ala Allah Jalla wa'ala mentakdirkan akhirnya kasus-kasus seperti ini terungkap, ya dari pelakunya sendiri. Dia tidak berbicara kepada temannya, dia tidak bercerita kepada orang lain, tapi perbuatannya. Ternyata Pak Polisi ini karena sudah punya pengalaman panjang, itu tinggal nongkrong jaga 24 jam di dekat lokasi pembuangan mayat, pembuangan jenazah. Diawasin gini, 24 jam itu kali berapa, 3 hari, 4 hari, seminggu diawasin. Pokoknya siapa yang datang ke lokasi tersebut sambil ngibur begini, ya itu pelakunya. Dan itu subhanallah, yang cerita Pak Polisi sendiri. Bayangkan saksi mata gak ada, tapi di namanya disanggung ya. Polisinya nyanggung, ditungguin terus. Karena ternyata sebagian pembunuh itu penasaran. Jadi jenazah yang saya bunuh seperti apa ini? Jadi cuma naik motor gitu misalnya, naik motor atau naik mobil, lihatkan pas sepi itu tengah malam, cuma pengen lihat jenazahnya masih ada nggak ya? Cekel, dapat, tertangkap. Allah azza wajalla dengan kuasa dan kekuatannya. Nah ini yang perlu ditanamkan pada anak-anak kita, pada kita tentu, yang terutama orang tua yang sudah tua ini. Anak-anak ditenangkan, ayo Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu, itu terus disampaikan. Nah kembali ke cerita tadi, ini disampaikan apa namanya intermezzo tapi penting sebenarnya. Nah, pendidikan seperti ini harus masuk dalam pendidikan karakter kita, dalam pendidikan karakter kita harus dimasukkan poin penting ini. Pendidikan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, pembicaraan kecil tadi, sampai di situ tadi ya, pembicaraan kecil di kalangan sebagian, di sebagian anak-anak muda, orang-orang Ansar, itu akhirnya sampai juga kepada Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil tokoh-tokoh senior dari kalangan Ansar. Malladhi balaghani ankum, berita apa ini yang sampai kepada saya tentang kalian? Katanya begini, begini, begini. Kata sahabat-sahabat senior Ansar, wahai Rasulullah, itu anak-anak muda saja. Kata Nabi, kumpulkan mereka. Nabi Muhammad SAW kumpulkan mereka semua. Setelah dikumpulkan, Nabi kemudian bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan mereka, alam ajidukum bullalan fahadakumullahu bi. Hadis sahih Al-Bukhari muttafaqun alaih. Bukankah kalian dulu dalam keadaan tersesat, lalu aku datang menemui kalian, lantas Allah memberikan hidayah untuk kalian melalui saya? Nabi Muhammad ingatkan mereka tentang nikmat dan karunia yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai sebab. Alam ajidukum alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah kalian dulu hidup dalam keadaan miskin, susah, tapi Allah menjadikan kalian kaya dengan sebab aku? Semua disampaikan. Tapi para sahabat terdiam semua, sahabat-sahabat Ansar. Bukankah kalian bisa menjawab? Ini Nabi memberikan celah. Bukankah kalian bisa menjawab? Wahai Rasulullah, engkau dulu adalah orang yang terusir, lalu kami berikan tempat. Engkau dulu adalah orang yang dimusuhi, lalu kami lindungi. Kan bisa kalian menjawab seperti itu? Para sahabat tetap diam. Sambil mengatakan, Allahu wa Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih patut untuk diingat-ingat kebaikannya. Sampai pada akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan sebabnya kenapa membagi-bagikan harta dalam jumlah yang banyak kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam dari kalangan Quraisy. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apakah kalian tidak ridha? Ala tardawun an yadhhab an-nas bisyi'ar wal ibil? Apakah kalian tidak ridha orang-orang itu pulang ke rumah masing-masing membawa kambing dan unta, وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى رِحَالِكُمْ. Sementara kalian pulang ke kampung halaman kalian sambil membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka pulang bawa kambing, bawa unta, bawa emas dan perak, tapi kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keputusan Nabi alaihi salatu wasallam di sini membagi-bagikan harta kepada mereka yang baru masuk Islam adalah langkah yang digunakan Nabi untuk menyentuh hati dan mengambil hati mereka yang pernah menjadi musuh-musuhnya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada mereka. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sudah melupakan kejadian-kejadian buruk sebelumnya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah orang pendendam. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tetap menghargai mereka. Kokoh. Orang yang sudah terlanjur ditokohkan, banyak mengikutnya, tidak mungkin kemudian direndahkan. Tetap dimuliakan dan dihormati sesuai porsinya, sesuai kapasitasnya. Bagi-bagi. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Ansar, Nabi alaihi salatu wasallam mengerti dan yakin betul tanpa diberi apapun, walaupun tidak dibagi harta benda, iman dan Islam mereka tetap kokoh. Tidak perlu dipertanyakan dan diragukan. Sahabat-sahabat Ansar, walaupun tidak diberi apa-apa, tidak dapat jatah, tidak dapat sebagian, Nabi yakin mereka tetap dalam keimanannya, teguh istiqomah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini cara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyentuh, mengambil hati musuh-musuhnya atau mereka yang pernah menjadi musuh-musuhnya, apalagi kepada sahabat-sahabat karib dan sahabat-sahabat dekatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga perasaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ingin dekat dengan mereka dengan cara yang terbaik, itu tadi kan menyentuh hatinya, dengan menyentuh hatinya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, langkah-langkah yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, marilah kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bukan merasa benar lalu bersikap kasar, bukan merasa berada di atas jalan yang lurus lantas melupakan hak-hak orang lain. Tidak seperti itu. Tetapi hak orang lain berikan, kalau dia orang tua berikanlah untuknya hak orang tua, kalau dia kerabat keluarga dekat berikan hak mereka selaku kerabat dan keluarga dekat, kalau mereka tetangga hormatilah mereka sebagai tetangga. Hormatilah mereka sebagai tetangga. Ini yang perlu kita contoh, kita pelajari. Agar umat tidak lari. Agar umat tidak fobi. Tidak takut dan antipati. Agar umat tidak alergi. Selama tidak menyelisihi Al-Quran, sunnah Nabi, dan juga tidak menyelisihi manhaj salafi yang telah digariskan oleh para ulama kita. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada beberapa syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian mungkin tanpa sadar kita lupakan dan kita tinggalkan. Padahal langkah-langkah tersebut itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterapkan oleh para sahabat-sahabat. Diwariskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi berikutnya. Sebagai contoh, misalnya. Ini contoh kecil. Contoh ini mungkin saya yakin sebagian besar di antara kita sudah mengerti dan memahami. Dan saya yakin juga sebagian besar di antara kita sudah melakukan dan mempraktekkannya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau sudah melakukan dan mempraktikannya, jazakumullahu khairan. Pertahankan. Tapi kalau ternyata belum, ayo evaluasi diri. Kita perbaiki dan kita ganti hari-hari yang kemarin dengan perubahan nyata dari diri kita. Saat ingin berdakwah, saat ingin berdakwah, sebuah contoh ilustratif, contoh saja, si A dan si B, si A dan si B, pendatang baru. Ini sama orang pendatang baru di sebuah kampung, katakanlah seperti itu. Si A datang sekeluarga. Alasan datangnya dan pindah ke kampung tersebut karena ingin lebih dekat ke majlis-majlis taklim. Mungkin di daerahnya sangat jarang taklim. Di ujung Indonesia, di atas, di bawah Papua, atau mungkin sampai di Banda Aceh mungkin. Yang jelas dia berpikir di tempat asalnya taklim jalan. Katakan ustaz salafi tidak ada. Akhirnya pindah. Katakan ke Yogyakarta. Katakan ke Yogyakarta. Cari tempat, tanah, beli tanah, bangun rumah, sederhana, pindah keluarga. Dia kan orang baru, pendatang. Kanan kirinya penduduk asli, atau katakan sama pendatang, tetapi lebih dulu. Tetapi lebih dulu. Nah, si A, pertama kali dia datang, sekeluarga. Rumah mungkin belum begitu rapi. Perkakas dan peralatannya belum lengkap. Belum lengkap. Hari yang kedua setelah cukup beristirahat, dia ajak istri dan anak-anaknya untuk berkunjung ke rumah tetangganya. Sambil membawa sedikit oleh-oleh. Sambil membawa sedikit oleh-oleh. Jeruk berastagi. Rupanya kawan kita ini dari Medan. Jeruk berastagi sedikit. Istrinya diajak, anak-anaknya diajak. Ini berkunjung ke rumah tetangga sebelah kanannya. Assalamualaikum. Iya Pak, kami baru datang nih Pak. Kami dari Medan. Ini istri saya dari Palembang. Ini anak-anak juga ingin meneruskan sekolah pendidikannya di kota ini. Alhamdulillah di sini ada sedikitlah pekerjaan Pak. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Istrinya pakai dadar diminta untuk bertemu dan ngobrol dengan istri tetangga. Si A berbicara dengan suaminya. Anak-anaknya dibiarkan bermain dengan anak-anak tetangga. Cukupnya 5 menit, 10 menit. Itu Pak ya, mohon maaf. Mudah-mudahan saya bisa diterima sebagai tetangga yang baik. Ini ada sedikit oleh-oleh khas dari Medan. Jeruk beras tagi. Oh iya Pak, terima kasih. Pindah lagi ke rumah sebelah kirinya, depan. Semaksimal mungkin dia lakukan. Datang ke Pak RT. Sebelum diminta sudah membawa fotokopi KK dan KTP. Kalau anaknya masih belum punya KTP, bawakan akte kelahirannya, fotokopi. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak RT, ini sementara masih store fotokopian untuk pindah domisili, pindah penduduk. Mungkin dalam waktu dekat ini belum. Saya mohon maaf. Karena ada beberapa hal yang terkait dengan KTP saya yang lama. Oh iya, enggak apa-apa, kenalan. 5 menit, 10 menit. Kan gitu. Hari berikutnya kalau ketemu tetangga, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada anak istri, assalamualaikum, Dek. Kan gitu. Ada mbah-mbah tua, assalamualaikum, Mbak. Kan gitu. Ketemu Pak RT dari luar, Pak RT. Punya. Bayangkan, ini dia lakukan sepekan, dua pekan, tiga pekan. Nah, kira-kira orang seperti si A ini akankah dianggap tertutup dan eksklusif? Kira-kira akankah dianggap tertutup Tidak mungkin. Dia sudah berusaha mengunjungi tetangga, disyariatkan atau bukan, atau tidak disyariatkan ya, mengucapkan salam disyariatkan di dalam Islam, disyariatkan membagi hadiah, disyariatkan dalam Islam, disyariatkan berbagi makanan, disyariatkan di dalam Islam, disyariatkan, disyariatkan. Sore hari biasa kan anak-anak kecil kumpul ya, main tanah, main sepeda, main lari-larian, kejar-kejaran, anak-anak kecil di kampungnya kumpul. Dia berinisiatif membeli snack, biskuit, permen, kan gitu ya. Anaknya diajak, tuh bagi-bagikan tuh buat teman-temannya. Nih bagi semua. Berarti bukan mesti minta notanya mah. Gratis bagi. Sekarang pertanyaannya, kira-kira orang seperti ini akankah kesannya buruk di tengah-tengah masyarakat dan tetangganya? Enggak mungkin. Bahkan mungkin tiap hari anak itu nunggu. Bagi lagi enggak ya? Bagi lagi enggak ya? Ketika hal ini dilakukan, bukan sekali lagi niatan kita bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk mencari ridho manusia, bukan. Tetapi niatkan itu semua ikhlas karena Allah dan demi menjalankan syariat Allah Jalla wa Ala. Demi menjalankan Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di masjid, masjid itu milik kampung. Ada acara ini, ada acara itu. Kita orang baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita yang saking semangatnya memilih saf yang paling pertama di belakang imam. Tapi setelah salam langsung berdiri melompati pundak-pundak kaum muslimin yang mungkin secara usia lebih tua dibandingkan kita, pulang ke rumah. Kenapa? Ada zikir berjamaah. Gak mau ikut ikutan. Tapi tidak seperti itu caranya. Milih di belakang imam. Setelah-setelah langsung pergi. Setelah-setelah langsung pergi. Nah, bukankah mereka juga membutuhkan jawaban atas perbuatan kita? Bukankah mereka juga memerlukan penjelasan dan keterangan dari kita? Kenapa kita tidak ikut acara-acara seperti itu? Tetap tinggal di masjid. Tetaplah berzikir. Karena Nabi SAW memerintahkan kita berzikir selesai sholat. Tetapi kita tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Tetap berzikir di tempat. Tetap sholat sunnah. Nah, selepas sholat, tetap. Selesai. Orang-orang itu selesai berzikir, mereka juga sholat sunnah. Nah, sudah bubar semua. Silakan berinteraksi. Berkomunikasi, bercakap-cakap. Kalau ada waktu 10 menit, 15 menit, duduklah bersama dengan mereka. Nah, kalau ada kesempatan, jelaskan kenapa saya tidak ikut acara-acara seperti ini, tidak ikut goyang-goyang, tidak ikut berzikir dipimpin imam. Nah, atau mungkin mereka bertanya, kok tadi tidak ikut, Pak? Kesempatan, pintu terbuka, jelaskan. Bukan malah pergi. Orang bertanya-tanya, kelompok apa mana? Oh, tak tahu. Nampak begini nih tanggung jawab dia. Bingung orangnya. Tapi kalau kesempatan masuk, interaksi baik. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi, bukan karena ingin mencari ridho dari manusia, tetapi kita ingin menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Interaksi juga. Atau kalau kita memiliki sebuah apa tekad dan kekokohan hati, datanglah kepada RT, sampaikan dengan terus terang, Pak, mohon maaf, ini kaitannya dengan masalah keyakinan. Ya mohon maaf, barangkali nanti ada beberapa kegiatan saya tidak bisa ikut. Bukan berarti saya tidak mau ikut kegiatan, Pak. Tapi memang ini secara keyakinan saja. Mohon dimengertilah, mohon dimaklumi. Kan keyakinan ini masalahnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain saya tetap ikut dan aktif. Tapi ada beberapa kegiatan saya tidak bisa, mohon dimaklumi. Coba sampaikan baik-baik dari depan, jangan nunggu masalah dulu. Jangan nunggu masalah dulu. Sebelumnya sudah disampaikan begini Pak, oh iya terima kasih Pak atas informasinya, insyaallah kami bisa mengerti keyakinan panjenengan. Alhamdulillah, ini si A. Bandingkan dengan si B. Juga statusnya sama, ceritanya sama, tetapi sikapnya yang berbeda. Sudah sampai bulan di situ, ditanya nama tetangganya siapa? Tidak tahu ya. Sudah satu bulan di situ, ngundang makan teman-temannya, ikhwan-ikhwannya. Begitu bahasanya. Ngundang ikhwan-ikhwannya makan, makan di tempat anak, rumah baru dia. Tanya itu tetangga, namanya siapa? Waduh, tidak tahu ya. Yang tetangga kan juga tidak tahu ya. Kan gitu. Apalagi kalau seperti itu kemudian sampai didatangin Pak RT. Malunya minta ampun. Didatangin Pak RT hanya karena Pak mohon identitasnya. Astagfirullah. Ketemu sama orang juga tidak menyapa. Ketemu sama orang juga tidak salam. Anak-anak kecil juga tidak dibaikin. Anak-anak kecil. Bahkan mungkin dibentak. Hei! Main di tengah jalan. Karena orang seperti ini kalau misalkan dianggap orang tertutup, eksklusif, tidak bergaul, pas apa enggak? Pas dan yang dikhawatirkan apabila mereka mengaitkan hal ini dengan simbol-simbol agama yang kita bawa. Berjanggut, berjubah, istri bersadar, bicara, sarung dan sirwal di atas mata kaki. Kemudian kalau digebiah-biah, digeneralisir semuanya sama. Wah, panceng. Saya juga pernah dapat cerita dan temen orang kayak gitu memang tertutup, nggak mau serabung sama tetangganya. Salam aja enggak. Memangnya kita kafir apa? Bukan sekali dua kali kasus seperti ini terjadi. Bukan sekali dua kali kasus ini terjadi. Nah, sentuhlah hatinya. Sentuh hati orang-orang itu, sentuhlah hati tetangga-tetangga kita dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kalau tidak disyariatkan Islam, jangan dilakukan. Nonton final champion, wah, pendekatan sama masyarakat, Ustaz. Oh, tadi malam ngopi bareng nih, kumpul di pos ronda. Wah, nah, ini tidak disyariatkan Islam. Kan begitu? Ya. Cara-caranya yang sesuai dengan Islam. Nah, tidak menghabiskan waktu begadang teriak sana teriak sini di depan yang layar LED besar sekali. Wah. Tidak seperti itu. Nah, nonton bareng di bioskop ada film terbaru nih. Satu RT berangkat. Pak, saya Pak yang berikan kartisnya. Wah, pengen dekat dengan masyarakat kan gitu. Ingin berdakwah, tapi malah menawarin saya Pak nanti yang belikan tiketnya Pak, senang aja orang baru nih dibelikan masuk tiket masuk ke bioskop. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi itu tadi hal-hal yang remeh, kecil, sepele, tapi pengaruhnya luar biasa. Mengucapkan salam, menjenguk yang sakit, membantu mereka yang kesusahan, berbagi hadiah, membagi-bagikan makanan kepada tetangga, sekedar berkunjung biasa, itu semua disyariatkan di dalam Islam agar kita bisa menarik, menyentuh hati mereka, menyentuh hati mereka. Butuh perjuangan memang, pengorbanan, butuh keluar uang untuk beli hadiah, untuk buat masakan. Tetapi nilai dakwahnya tidak bisa tergantikan oleh uang, nilai dakwahnya. Tapi ingat tadi, sesuai dengan aturan Islam ya. Sesuai dengan aturan Islam. Kalau yang tidak sesuai dengan aturan Islam ya, tidak usah ikut-ikutan. Karena kita yakin, saat kita merasa cukup dengan ajaran-ajaran Islam, dakwah itu pasti tersampaikan. Nah, dengan cara-cara yang diajarkan Islam, kita yakin bahwa dakwah Islam itu pasti tersampaikan. Pasti tersampaikan. Nah, Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita hidup bertetangga itu seperti apa. Hidup bertetangga. La wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Para sahabat kan bertanya-tanya, siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Orang dikatakan tidak sempurna imannya kok diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, siapa yang Anda maksud wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang saya katakan kurang sempurna imannya tadi adalah orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Merasa tidak aman dari keburukan-keburukannya. Membuat tetangganya berpikir buruk. Membuat tetangganya cemas dan khawatir. Jangan-jangan dibom. Jenggoten ya. Temannya di atas mata kaki. Istrinya bersadar. Ini jangan-jangan ikut gerakan teroris. Jangan-jangan ini yang termasuk gerakan ISIS. Orang akhirnya kan berprasangka buruk. Kenapa mereka berprasangka buruk? Karena kita yang kurang. At-taqsir minna. Kitalah yang keliru dan kurang di dalam berinteraksi. Kenapa panggil buruk itu muncul? Karena itu tadi tertutup. Menegur saja tidak. Mengucapkan salam apalagi. Berkunjung tidak pernah. Kenal nama tetangganya enggak tahu. Mengirim hadiah tidak pernah. Membagi-bagi makanannya juga tidak. Nah, juga tidak. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita harus seperti apa. Nah, jadi ya wajar saja kalau kemudian orang menganggap jangan teroris ya. Tapi kalau sudah misalkan tadi ya datang berkunjung, nah, kemudian berbagi makanan, berbagi hadiah, menyapa, kenalan, walah podo madiun itu sesama orang madiun tetangga nggak kenal. Simbah kula bisa di madiun. Oh iya sama istri saya malu bapaknya madiun. Nyambung kan ya. Nyambung. Kita dengan suaminya berinteraksi, berkomunikasi. Istri kita dengan istrinya berkomunikasi dengan baik. Nah, dengan baik. Tidak mungkin tetangga yang sikap kita sudah seperti itu akan berpikir buruk. Apalagi dalam salah satu komunikasi atau interaksi kita, kita mentahdir ISIS. Wah, ISIS itu gak benar. Oh, sampean bukan ISIS kan? Bukan, saya gak ikut gerakan ISIS. Kan ya? Dakwah. Nah, pakaiannya mungkin sama, tapi pemikiran dan ideologinya berbeda, Pak. Kalau saya, alhamdulillah, setelah belajar agama, membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW, saya yakin bahwa gerakan ISIS itu salah dan keliru. Islam itu tidak kejam, tidak keras, Islam itu lemah lembut. Islam itu tidak membenarkan aksi teror, tidak membenarkan aksi anarki, tidak membenarkan aksi radikal. Kan dijelaskan interaksi. Oh, tak kira sampai yang bodoh mesti. Itu kan. Dakwah kan ya? Dakwah. Bahkan saya mendukung pemerintah untuk mengantisipasi gerakan ISIS. Saya mendukung penuh. Islam itu rahmatan lil alamin. Dakwah ini. Matur nuwun. Tapi kalau langkah-langkah tadi ini tidak dilakukan, ya orang akan bertanya-tanya, oh ISIS ini, ISIS ini. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala. Tadi hadis la yu'minu ahadukum. Tadi ya, wallahi la yu'minu, wallahu la yu'min. Itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wa'ala. Nah, dalam salah satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bi mu'minin man yashba'u wajaruhu ila janibi qawin. Lihat, ini ajaran Islam membimbing dan mengarahkan kita untuk semaksimal mungkin mengambil dan menyentuh hati tetangga kita. Ini ajaran Islam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa bi mu'minin man yashba'u wajaruhu ila janibihi tawin." Bukanlah kriteria orang yang beriman dia kenyang, tetangga di sampingnya lapar. Ajaran Islam. Artinya, kalau engkau makan, jangan pikirkan dirimu sendiri, tapi ikut pikirkanlah tetanggamu, kanan dan kirimu. Bukan berpikir, wah Allah, mikir sendiri-sendiri. Kalau ingin makan, ya kerja. Masa saya kerja, dia ikut merasakan hasilnya. Ini kan ciri orang yang materialistis. Nah, sudah cara berpikirnya adalah egoisme. Memikirkan diri. Islam tidak seperti itu. Nah, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seperti ini, laisa bimu'minin man yashba'u wajaruhu ila janibihi tawin. Bukan kriteria orang yang beriman dia kenyang, tetangga dekatnya malah dalam keadaan lapar, haus. Artinya kita diajarkan oleh Islam untuk hidup itu peka, sensitif dengan lingkungan di sekitar kita. Perhatikan tetangga-tetangga kita. Kalau ada kelebihan harta, kelebihan makanan, bagi-bagikan. Nabi alaihi salam mengajarkan kepada kita, kalau engkau masak makanan berbuah, idza tadakhta marqan fa'aktsib marqah. Kalau engkau masak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya untuk dibagi-bagikan kepada tetangga. Ini cara Islam untuk mengambil hati orang. Bagi-bagi. Sebuah cara yang kemudian dimaksimalkan oleh kaum misionaris untuk memerdekakan kaum muslimin. Ada istilah Islam didukat dengan sebungkus atau sekardus Indomie. Dan itu terjadi bukan cuma istilah yang dibuat-buat. Istilah yang betul-betul muncul dari kejadian nyata dan fakta di lapangan seperti itu. Orang kemudian melepas Islamnya, berganti agama, merubah keyakinan hanya karena diberi sekardus mie dan sekarung beras. Padahal kita umat Islam harusnya lebih terdepan untuk melaksanakan langkah seperti ini. Nah, perhatikan tetangga kanan dan kiri. Nah, ada makanan bagi. Nah, apalagi kemudian sampai menyakiti hati mereka. Nah, sampai menyakiti hati mereka. Nah, masak baunya semerbak kemana-mana. Masak sate, bakar sate, asapnya kan kemana-mana. Tetangga semua pada tahu, Pak Mohtar masak sate. Anak-anaknya sudah berpikir, wah, muka-muka digahi. Mudah-mudahan dikasih. Wah, buat acara di depan rumah lagi. Yang diundang tetangga-tetangga, wah, yang diundang teman-temannya dari jauh lagi, dari luar kota diundang, tetangganya nggak dikasih. Makan satu, wah enak ya, ketawa ke sini, wah, tetangganya cuma, ini berdosa, menyakiti tetangga. Nah, justru mestinya sebelum kita merasakan menikmati hasil bakaran sate itu, kalau memang tidak ingin mengundang tetangga secara langsung, bagikan. Kalau bisa kita sendiri, tidak perlu menyuruh orang. Pak, ada sate sedikit aja nih, cuma nyembelih satu ekor ini. Cuma nyembelih satu ekor, dapat rezeki, ingin nyate ini. Oh ya. Kalau bisa diundang, biarkan tetangga kita berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan kita. Kan begitu ya. Punya rezeki, satu ekor kambing, disembelih, nyate, undang tetangganya, Pak Bujo, nanti minta tolong ikut bantu bakar sate. Oh ya, Pak Mokhtar. Oh ya, Pak Susanto, semua 3 orang, 4 orang. Ikhwan-ikhwan juga diundang 4 orang, 5 orang, ustaznya juga diundang misalkan. Biarkan ada interaksi. Kita tidak berinteraksi, tetapi tetangga-tetangga kita tadi berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan, ngobrol sana, ngobrol sini. Pastikan ada kata sambungnya. Sama-sama senang mancing misalkan, ngobrol, wah ternyata ustaznya senang mancing juga. Iya, wah, pernah mancing di mana, Pak? Ya, pendekatan. Atau mungkin sama-sama senang Honda Beto. Misalkan senang kuliner, oh, macam-macam, ada kata sambungnya. Oh ternyata satu SMA, ternyata dulu pernah satu sekolah SMP. Oh ternyata istrinya satu daerah. Biarkan berinteraksi, berdakwah. Kalau memungkinkan, kalau ternyata tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, paling tidak kita kirim hadiah beberapa tusuk sate tetangga ini, tetangga itu, tetangga itu, semua dikasih. Alhamdulillah. Jangan berpikir kurang, tidak cukup. Sedikit aja. Kalau makin. Satu rumah tiga. Ya diakali. Kalau cuma pengen bagi tiga, diakali. Satu bungkus isinya tiga sate, kasih buah, apa, kasih sambal. Tuh. Plus satu bungkus isinya nasi. Lumayan ya. Satu plastik, dua bungkus. Nasinya sedikit, jangan nasinya banyak, satenya cuma tiga. Tapi kalau cuma sate tiga tusuk, orang kan bilang, gak pantas ini. Caranya seperti itu. Kalau perlu dikasih air apa mineral gelas itu ya. Satu gini, semua yang satu pakai. Karena yang diundang ternyata cukup banyak. Subhanallah, ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang barangkali kita perlu untuk menghidupkannya kembali. Perlu menghidupkannya kembali. Kalau ada rezeki hari ini, jangan lupa setelah selesai kajian ini beli oleh-oleh. Kalau punya rezeki, mungkin tidak mampu satu kampung, ya paling enggak tetangga-tetangga paling dekatnya. Kan itu kanan, kiri, muka, belakang, atau 5 rumah, 6 orang. Rasa pulang dari kajian ini nanti siang, kalau punya rezeki beli apa? Beli. Sekarang buah yang sedang musim apa? Buah apa? Mangga. Ya buah mangga kan pas murah-murahnya karena banyak orang jalan. Beli mangga 1 kilo, 2 kilo, plastikin satu plastik 3 biji, 4 biji pulang. Sebelum masuk rumah, Pak, ada oleh-oleh tadi ngaji dari alun-alun. Oh, bukan di alun-alun. Masjid apa namanya? Masjid Agung, Masjid Raya. Masjid Agung Madiun ini oleh-oleh. Mulai. Kalau memungkinkan, kalau punya duit, kalau nggak punya duit jangan utang-utang ya. Nanti nunggu kalau rezekinya sudah datang. Subhanallah, itu dakwah. Itu dakwah. Itu dakwah. Nah, anak-anak kita pun biasakan seperti itu, ajarkan dan tanamkan. Beli permen satu bungkus isi 20, isi 30. Kalau misalkan ada tetangganya anak kecil, itu deh, bagi deh ini satu orang juga. Anaknya malu-malu ya, jelas malu-malu tidak dibiasakan dari awal. Tapi kalau sudah dibiasakan, kita lupa bawa permen, di permennya di mau digantikan ke adik yang sana. Waduh, dia lupa besok ya. Sudah tertanam dengan baik cara seperti ini. Sudah tertanam dengan baik cara seperti ini. Ini seperti itu. Ini hidup bertetangga. Hidup bertetangga. Apalagi kita harus menyadari, nah, dan mengakui bahwa mayoritas kaum muslimin itu mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak mengerti agama. Mungkin praktek ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mungkin kesehariannya jauh dari agama, dari nilai-nilai Islam. Tetapi ingat, mereka juga masih punya hak sebagai tetangga. Mereka punya tetap memiliki hak sebagai seorang tetangga. Tapi ucapkan salam, tegur, sapa, kunjungi, beri hadiah, bagi-bagikan makanan itu. Nah, bagi-bagikan makanan itu. Punya tetangga, astagfirullahaladzim. Punya tetangga, rumah bersampingan seperti enggak punya nomor HP-nya. Ada yang seperti itu? Banyak kayaknya. Rumah yang paling dekat enggak punya nomor HP-nya. Ini sebuah kekurangan, sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang salafi. Loh, dari mana kok bisa dikatakan kesalahan fatal? Jelas tadi, ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam tentang berbuat baik kepada tetangga. Harus berkomunikasi dengan tetangga. Suatu saat nomor HP atau nomor telepon itu dibutuhkan, diperlukan. Tetanggamu ya akhi, saudaraku, sentuh hatinya, ambil nomor HP-nya. Saat-saat tertentu, saat-saat khusus, kirim SMS. Suami dengan suami, jangan suami dengan istrinya, bisa menjadi sebab perselingkuhan. Nauzubillah, jangan. Yang bapak ya bapak, yang ibu ya ibu. Misalkan kita pergi sedang sabar sampai menginap sehari dua hari di rumah orang tua, kirim berita. Ngapunten pak, saya selama dua hari ini pulang ke rumah orang tua, titip rumah ya. Subhanallah, ajaran Islam. Pernah melakukannya? Belum. Alhamdulillah, saya pernah. Ya, kita sampaikan ya yang pernah-pernah aja kan gitu. Titip rumah pak, wong Jawa nek diajeni ya. Ya bukan cuma orang Jawa sebenarnya, manusia pada umumnya. Orang Jawa kalau begitu kan merasa dia namanya. Dituangke. Dia tidak akan berpikir, emangnya gue pembantu lo. Saya yakin tidak akan berpikir sejelek itu tetangga. Tapi pak, titip rumah. Bayangkan, kita kalau tidak melakukan langkah seperti itu, meninggalkan rumah selama 2 hari, 3 hari, tanpa pemberitahuan kepada tetangga yang paling dekat, kira-kira tetangga kita akan berpikir buruk apa enggak? Orangnya kemana ya? Yang dia. Kalau ada tamu datang, ketuk pintu rumah kita, tetangga kita ditanya, pak ini kemana pak yang punya? Waduh mohon maaf, enggak tahu ya. Sebab manfaatnya tadi, ketika kita pergi 2 hari, 2 malam, kita kirim kabar, pak mohon maaf titip rumah, saya baru pulang ke rumah orang tua, mungkin 2 hari 2 malam baru saya kembali. Ada tamu datang, anu pak sudah ke rumah orang tuanya. Ada petugas listrik, petugas pam, ada pembagian mungkin itu dari RT informasi, kan ada yang menjadi wakil kita, pak alhamdulillah. Ada orang asing masuk, dilihat tetangga, siapa nggak kenal kok buka pagarnya lama sekali, siapa ini ya? Pintunya dibuka, perabot, mebelnya diangkat, curiga, dia pun, pak, bapak ngutus seseorang untuk ngambil mebel? Enggak ada. Pencuri ya? Banyak kasus. Pernah mendengar kasus seperti itu nggak? Jadi ada pencurian terang-terangan di siang bolong. Oh, gayanya nyantai gitu. Dasar angkut, apa-apalah, buka pintu. Sudah diteliti, sudah diikuti oleh para pencuri ini. Orangnya pergi keluar kota semua udah buka pintu semua, dia santai banget gitu. Tetangganya nanya, ada apa pak? Ini anu yang punya nyuruh kami ngambil barang ini. Santai gitu, berbohong dia. Oh gengpun, saya kira orang lain enggak, ini yang nyuruh yang punya loh. Katanya mau di apa? Mau dibawakan, mau gitu. Enggak semua sih nanti ya. Nyantai pencurinya. Setelah pulang, loh. Barangnya hilang ini, saya tetangga. Loh, saya kira kemarin memang anu pak, dikirim resmi. Tinggal itu pencuri. Ya mohon maaf. Salah sendiri gak nitip nomor HP. Misalkan suatu saat tetangga kita sakit, dirawat di rumah sakit, kita tidak sempat menengok. Ketika kita punya nomor HP-nya, kan bisa kirim SMS atau telepon. Mohon maaf pak, saya belum bisa menjenguk, hanya bisa melalui telepon. Makasih, matur nuwun atas perhatiannya. Sentuhlah hatinya. Jadi pulang dari sini, PR nomor 2. Ke tetangga minta nomor HP-nya. Tapi ya dengan cara yang baik. Atau pilih momen yang tepat. Pilih momen yang tepat. Atau sebaliknya, misalkan tetangga kita pergi sampai malam nggak pulang, kan gitu. Besok paginya nggak pulang, SMS telepon pak kemana? Kok rumahnya suwong, rumahnya sepi. Oh kami sedang keluar kota. Oh ya sudah matur nuwun. Saya kira ada apa-apa. Kalau butuh bantuan bilang saja pak kepada saya siap menolong. Subhanallah. Ajaran Islam seperti ini. Ajaran Islam. Kalau orang yang hidupnya demikian, kira-kira disayang tetangga nggak? kira-kira. Insya Allah. Bisa yang tetangga kalau hubungannya seperti itu, interaksinya bermuamalah. Masalah kecil, masalah HP tetangga. Subhanallah. Nah, ini penting sekali. Penting sekali untuk di apa namanya untuk kita perhatikan. Masalah tetangga. Kemudian saya kira cukup masalah tetangga ini. Tadi kan mukadimahnya alur kajiannya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Panjang. Sekarang implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Dari tadi kan kita bicara contoh. Nah, jangan sampai dakwah ini dianggap tertutup dan eksklusif hanya karena kita. Jangan sampai orang menilai buruk tentang dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah karena kita. Berarti kita telah melakukan sebuah kesalahan besar karena menjadi sebab orang lain berpikir buruk tentang dakwah ini. Karena sikap-sikap kita sendiri. Karena sikap-sikap kita sendiri yang hidup bertetangga tidak rukun. Nah, tetapi seperti yang sudah kita garis bawahi tadi, asalkan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian tidak sesuai dengan manhaj salaf. Misalkan tetangga punya gawe, buat acara misalkan dangdutan, kebetulan kita ini punya kemampuan untuk memasang speaker dan amplifier, ingin melaksanakan kajian ini, wah tak bantu ya. Pak saya bisa pak, nyetel ini bagus. Oh dangdutan lo yang setel. Dalam keadaan seperti ini ya mohon maaf pak, ngapunten bener. Panjirkan memalumi ini. Paling gak bisa dangdutan itu, gak suka saya. Ya jadi saya gak bisa bantu masalah ini. Saya bantu yang lain aja lah. Nanti pada kesempatan yang akan datang, atau cari alasan seperti apa. Nanti kalau pas suasananya pas, tepat, barulah mungkin berbicara berdawa ya pak. Dangdutan itu, aduh, musik pak nyanyi yang saya pelajari Islam itu melarang seperti itu. Itu yang saya pelajari. Tapi tepat pada waktunya. Jangan pas mau buat acara senengnya, marah dia tersinggung. Tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Contoh berikutnya dalam implementasi sehari-hari. Orang tua kita, baik orang tua kandung ataupun orang tua mertua. Karena mertua kita adalah orang tua kandung dari istri kita. Mertua adalah orang tua kandung dari suami. Ini juga harus diperhatikan. Sentuh hati orang tua kita. Sentuh hatinya. Ambil hatinya. Dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Islam. Bersabar. Menghadapi semua kekakuan orang tua bila mereka kaku. Bersabarlah. Menghadapi sifat dan watak orang tua yang kasar kalau mereka memang benar-benar kasar. Bersabarlah hidup serumah dengan orang tua walaupun visi dan misinya berbeda. Sabar, tetap berdakwah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sahabat Abu Hurairah tinggal serumah dengan ibunya. Siapa ibunya? Ibunya itu seorang wanita kafir. Sering dan selalu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir sering mencela dan mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat sahabat Abu Hurairah bersabar. Ini di zaman Nabi alaihi salatu wasallam terjadi. Abu Hurairah tidak lelah, tidak berhenti untuk mendakwahi ibunya dengan cara-cara yang baik, berbakti terus dalam bentuk fisik, dalam bentuk materi, berbakti, sabar tinggal serumah. Sampai akhirnya pada suatu hari sang ibu mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian membuat sahabat Abu Hurairah ingin menemui Nabi alaihi salatu wasallam, melaporkan dan menceritakannya kepada Nabi alaihi salam. Diceritakan wahai Rasulullah ibuku mencaci maki anda semua, saya tidak tahan, saya sudah tidak tahan. Semua disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wahai Nabi, mohon doakanlah hidayah untuk ibuku. Nabi kemudian mendoakan, nah, ya Allah berikanlah hidayah untuk ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang mau masuk rumah, ibunya mengatakan, Abu Hurairah jangan masuk dulu, tetaplah engkau di situ, tunggu sebentar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, saat itu aku mendengar ada suara air orang mandi, ternyata ibunya mandi. Selesai mandi, Abu Hurairah masih menunggu di luar. Ibunya membuka pintu sambil mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masuk Islam. Senangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian berlari kembali kepada Nabi SAW menceritakan Islamnya sang ibu. Ya, kesabaran ibu, kesabaran Abu Hurairah kepada orang tuanya. Orang tua kafir. Walaupun orang tua kita kafir sekalipun, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Padahal ayat sebelumnya wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi. Kalau misalkan kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, dipaksa berbuat syirik, jangan ikuti, la tuti'huma wala tuti'huma. Jangan ditaati. Walaupun kita tidak mentaati mereka dalam perbuatan syirik, tetapi Allah tetap perintahkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan cara yang baik kepada mereka berdua selama di dunia. Ini ajaran Islam. Apalagi kalau orang tua kita muslim, ibu kita muslimah, lebih-lebih lagi harus bermuamalah dengan baik bersama dengan mereka. Harus bermuamalah dengan baik kepada mereka. Walaupun keras kasar, tetap bersabar dan tidak emosi serta tidak marah. Nah, ini ajaran di dalam Islam. Nah, implementasinya seperti ini. Sentuh hatinya. Sentuh hati. Sekian banyak orang sudah mempraktikannya dengan cara menyentuh hati orang tua. Orang tua pun akhirnya luluh. Orang tua pun akhirnya luluh. Pada umumnya orang tua menilai anak berbagi ataukah tidak dengan materi dan harta. Bukankah seperti itu? Kalau anaknya memberi, anaknya berbagi. Kalau anaknya tidak pernah kirim duit, anak itu selalu. Kan begitu orang menilai, orang tua menilai kebanyakan. Sementara di dalam Islam, memberi orang tua, membelanjakan harta untuk kepentingan orang tua, itu disyariatkan. Memenuhi kebutuhan mereka, itu disyariatkan. Apalagi orang tuanya miskin, orang tuanya fakir, dan kita mampu penuhi kebutuhan sehari-harinya. Kirimi hadiah. Kalau kepada orang lain kita diperintahkan memberikan hadiah, lebih-lebih lagi kepada orang tua. Kalau kepada tetangga yang tidak ada hubungan keluarga, kita diperintahkan untuk berbagi makanan dan minuman, lebih-lebih lagi kepada orang tua. Kalau kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah, kita diperintahkan untuk berkata-kata dengan sopan dan baik, apalagi kepada orang tua. Walaupun orang tua kita adalah orang yang paling membenci kita, walaupun orang tua itu adalah orang yang paling membenci kita. Mungkin karena mereka, kenapa mereka membenci kita? Barangkali karena ibadah yang kita lakukan, barangkali karena sunnah yang ingin kita tegakkan, barangkali karena syiar-syiar Islam yang kita tunjukkan, mereka benci dengan kita. Jangan membalas kebencian mereka dengan kebencian. Balaslah kebencian mereka dengan kebaikan serta kasih sayang. Tepat. Nah, sekaku-kakunya hati orang tua pasti akan cair. Sebeku-bekunya hati orang tua pasti akan meleleh. Kalau anaknya dengan sabar dan tulus, kalau anaknya dengan sabar dan tulus memberikan kebaikan, orang tua secara fitrahnya ingin membahagiakan anak-anaknya, Itu fitrah orang tua. Yang namanya orang tua selalu siap berjuang dan berkorban untuk kesenangan anak-anaknya. Ini harus dipahami betul. Orang tua itu, ya kita yang sudah menjadi orang tua lah bisa merasakan. Yang penting anaknya senang, kan gitu ya. Orang tua kita pun sama, yang penting anaknya senang. Cuman kadang-kadang terhalang oleh gengsi. Kadang-kadang apa namanya dibatasi oleh kesombongan mungkin, tapi kalau terus dilakukan, dibaikin pasti akan luluh juga. Tapi kalau misalkan kebencian orang tua kita balas dengan kebencian orang tua akan bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau misalkan orang tua itu kasar kemudian kita balas dengan kasar juga, orang tua akan semakin membenci, itu pasti. Tapi kalau kebencian yang dibalas dengan kasih sayang, kasar dibalas dengan kelembutan, pasti akan luluh juga. Pasti akan luluh juga. Walaupun diusir, bukan alasan untuk kemudian tidak datang lagi. Tetap datang. Tetap datang. Nah, sambil meminta maaf, sambil membawa hadiah, sambil membawa cucu-cucunya, sambil urusin cucunya. Ada sekian banyak cerita kan yang disampaikan oleh sepan-sepan kita sendiri. Awalnya dibenci, awalnya dimusuhi, bertahun-tahun pokoknya gak boleh pulang ke rumah. Alhamdulillah Allah berikan karunia seorang anak cucu dari orang tuanya dibawa pulang ke rumah. Nah, masih lucu-lucunya umur setahun, umur dua tahun. Tuh simbah itu, simbahnya di dunia. Mau diusir ada anak kecil kan gitu. Iya. Lagi anaknya nangis, anaknya di rumah aku tunggu. Akhirnya luluh juga tadi orang tua. Itu kenapa itu simbah putri, itu yang kagum. Dikenalkan semua pasti akan luluh. Kalau datang bawalah gula dan teh, bawa biskuit, bawa beras, kan begitu ya. Walaupun ditolak tetap beri. Ditolak terus, beri terus. Beri terus. Nah, karena prinsipnya demikian, yang namanya orang tua pasti akan berjuang dan berkorban demi anaknya. Tentu kita masih ingat kisah dua orang ibu. Kita masih ingat kisah dua orang ibu di zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ceritanya sudah populer, masyhur. Ketika ibu muda dan ibu tua ini sama-sama momong anaknya. Sama-sama momong anaknya. 5 menit lagi. Sama-sama momong anaknya, kemudian salah satu anak mereka dibawa lari oleh seekor serigala. Bertengkar mereka. Yang dibawa lari itu siapa? Yang tinggal di situ siapa? Anaknya siapa? Mereka bertahking kepada Nabi Dawud, diputuskan ini anaknya yang ibu tua. Akhirnya mereka menemui Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, tidak perlu ribut. Ambil pisau, belah dua. Separuh buat kamu, separuh buat yang mana? Kata ibu muda, la yarhamukallah. Jangan, semoga Allah merahmati anda, jangan lakukan. Anak ini punya dia. Dengan keputusan itu, Nabi Sulaiman alaihi salam mengambil kesimpulan bahwa anak itu adalah milik ibumu. Lihat, asalkan anaknya selamat, dia rela berpisah dengan anaknya daripada dibelah dua. Anaknya mati lebih bagus anak ini tetap hidup walaupun tidak bersama dengannya. Ini fitrah orang tua. Fitrah orang tua berjuang berkorban asalkan anaknya senang. Maka ketika kita berdakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan sunnah kepada orang tua kita, kalau orang tua kita menolak, membenci, memusuhi, melarang ini dan itu, jangan dibalas dengan sikap kasar. Cukup diam mendengarkan. Cukup diam mendengarkan. Diam mendengarkan. Ibu malu, bapak malu. Di mana aku sama bapak ibu di sekolah? Dengarkan aja. Gih maksudnya gih pulau sabar, gih pulau sabar. Nah, itu diimbangi dengan sikap baik dari kita. Diimbangi sikap baik dari kita. Ada sebuah cerita ada sebuah cerita, dan cerita ini nyata, bukan cerita yang dibuat-buat. Ada ikhwan kita mengenal dakwah salafiyah di tempat dia sekolah atau kuliah. Kemudian pulang ke rumah sudah berubah kan ya, celananya gantung, pakai gamis zaman dulu, masih pakai gamis Pakistan dulu ya, zaman dulu tahun 90-an. Pulang ke rumahnya, itu kan aneh banget zaman itu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah bukan satu hal yang aneh, pakai cadar, pakai juga itu kan sudah umum, sudah populer ya. Zaman dulu, wah maaf, ini kawan kita semangat sekali menyampaikan sama, begini bu, mau tenang, sal, wah segala macam. Sholat lagi lima waktu di masjid, tambah aneh kan zaman itu. Akhirnya dilarang, dibenci, konflik, flat dengan orang tuanya. Pulang kembali ke tempat dia kuliah di kota itu, akhirnya bertemu dengan salah seorang ustaz atau ikhwan senior gitu. Dinasihatinya gitu, kamu makanya selama di sini belajar bahasa Jawa yang halus, kromo inggil. Belajar kromo inggil. Akhirnya belajar kromo inggil kayak kerator. Pas kesempatan liburan berikutnya pulang ke rumah, masya Allah, sahabat kita ini berbicara kepada orang tuanya dengan bahasa kromo inggil, memposisikan orang tuanya seperti Raja Mataram, ibunya seperti permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu. Nama ibunya siapa? Berbicara halus banget. Bapak ibunya kan hanya kok ingin dibocah bu. Tapi kan senang, aneh tapi senang, karena merasa diuangke, merasa ditinggikan. Subhanallah. Ada tamu datang, tetap berbicara dengan bahasa kromo inggil. Perjuangan itu belajar bahasa kromo inggil. Kalau nggak punya bakat susah loh itu. Perjuangan. Wong Jawa asli belum tentu bisa kromo inggil. Ini belajar penuh segala macam. Subhanallah. Akhirnya bapaknya lulu tanya, kok iso leh berubah seperti itu? Nanti bu, nanti salafi. Nanti salafi ki opo? Ya salafi itu ya begini mengajarkan. Tapi pakai bahasa kromo inggil saya nggak bisa nih. Saya bisa belum tentu panjenengan paham juga. Alhamdulillah tidak bisa waktu itu. Sekarang ini juga. Akhirnya pakai bahasa kromo inggil ini mungkin kalau ngaji salafi ya. Ternyata kemarin-kemarin saya salah. Setelah belajar lebih jauh, ternyata harusnya seorang anak itu berbakti, harus berbicara dengan sopan, dengan suara yang rendah, tidak boleh suaranya lebih tinggi dari suara bapak ibunya. Kalau bisa pakai kromo inggil ya kromo inggil. Amin. Mau ngapain pengajian seperti itu? Ya ngaji terus. Akhirnya orang tuanya mendukung, sampai akhirnya orang tuanya pun ikut ngaji. Kan kita pengen orang tua kita seperti itu. Tapi ya harus dimulai dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyentuh? Artinya cara menyentuhnya gitu. Kalau kita orang Jawa ya pakai bahasa kromo inggil. Tahu bahasa Medan ada nggak bahasa kromo inggilnya bang? Bahasa Medan? Nggak tahu lah kan. Tapi seperti itulah barangkali pertemuan kita pada kesempatan pertama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Yang paling penting adalah ikhlaskan niat ketika ingin menyentuh hati orang, ingin mengambil hati orang, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tidak kebablasan juga kalau manhaj ditabrak dan prinsip Islam kemudian apa namanya diasuhkan, bukan. Tetap ikhlas lurus sesuai dengan koridor syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.